Air manis selalu menggairahkan, semua orang pasti menginginkan. Berebut pun rela demi air manis yang sangat menggairahkan. Tetapi, jika air manis yang diperebutkan ternyata menjadi racun yang mematikan, bukankah itu sangat mengerikan? Sekaligus tampak menjadi bodoh karena orang berlomba meminumnya. Ya, tampaknya dia meminum air manis tetapi racun yang mematikan. Itulah yang saya katakan kebodohan. Karena itu, sudah semestinya kita bijak memahami kehidupan. Apa yang tampak manis di permukaan rasa, awas di dalam sana. Ia penuh dengan jebakan yang mengerikan. Itulah gambaran nafsu yang selalu menggeliat dalam hidup. Melihat dan menginginkan apa yang bukan punyanya. Tampak menarik dan terus mendekatinya. Seperti air manis penuh dengan gairah. Tetapi sebetulnya itu celaka. Nafsu tak terkendali, tumpah semua. Kata-kata pertama memang indah untuk dikenang. Tapi selanjutnya itu sangat menyakitkan. Karena yang ada hanyalah gairah yang tak pernah terkendali. Melukai kiri dan kanan. Menggugurkan kesetiaan. Dan tanggung jawab seringkali tak tersisa. Karena racun nafsu yang sudah menjebak hidupnya. Awas, air manis yang menggiurkan tak selalu menyenangkan. Karena air manis yang menggiurkan bisa jadi racun yang mematikan. Lihat sekitarmu, apa di depanmu? Cermati langkahmu, jangan sampai air manis mematikanmu dan kau tak punya waktu menyesalinya.